تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد البصري التنوري. Jadi sudah Abdul Warith bin Said sudah berlalu ya. Dia punya anak namanya Abdul Somad. Abdul Somad punya anak lagi namanya Abdul Warith. Ya. Itu bagus ya. Cucu meriwayatkan dari bapak, dari kakek. Ya, masya Allah ya. Silsilah ilmu namanya. Silsilah ilmu. Ya, kalau mau dapat hal yang seperti itu tidak dengan berhayal ya. Ya, pertama dia sendiri harus belajar. Setelah itu dia duduk, dia didik anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang belajar. Anak-anaknya juga mendidik cucu-cucunya lagi menjadi orang yang belajar. Nah, itu baru keluarga silsilah dengan ilmu. Tidak datang dengan hayalan, tapi dengan seorang itu menjadi para penuntut ilmu. Nah, kalau dia di atas hal yang sama, itu sebenarnya cara seorang itu dikumpulkan bersama di sorga. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْكُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Orang yang beriman itu dan diikuti oleh keluarganya dengan keimanan, maka kami akan pertemukan dengan keluarganya di sorga. Nah, itu caranya. Ya, kalau dia ingin sama-sama penuntut ilmu, beramal dengan ilmu, membangun keimanan di atasnya, maka diharapkan hal itu akan dia dapatkan. Nasallallahu lana wa lakum min fadlihi. Kemudian kata beliau, haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj atau Bistam al-Basri an Asim maula qariba anna rajulan sama fi safar fa amarahu Urwa ay yaqdi. Jadi ada orang yang puasa di perjalanan, maka Urwa perintah dia untuk mengqadha puasanya.